saya akan berbicara soal kemerdekaan. Hari ini saya akan berbicara soal kebangsaan. Hari ini saya akan berbicara soal Pancasila. Kenapa? Karena orang banyak gagal terhadap kemerdekaan. Orang banyak gagal terhadap Pancasila. Dan orang banyak gagal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang nyambung bagimu negeri kok dianggap musrik. Aja dinyanyi karo wae lau. Bagimu negeri padamu nanti kami bernyanyi, padamu nanti kami bernyanyi, padamu nanti kami bernyanyi. Saya ini tak takon, saya mau anggap musrik ini apa? Kok iso mau padaknya karo ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama sekali gak nyambung. Itu orang ngawur, itu namanya memperkosa ayat. Bukan memperkosa wailau. Wailau kok diperkosa, sholat diperkosa yang mapan. Gak ada yang mau memperkosa. Coba akan kita lihat. Ini kan lagu mengajarkan apa? Cinta negara. Kecintaan yang mendalam terhadap bangsa ini. Apakah nasionalisme itu diajarkan oleh Rasulullah? Diajarkan. Maka ada ustaz Pak mengatakan begini, kalau mencintai Islam itu ada ajarannya. Mencintai negara katanya tidak ada dalilnya, tidak ada pahalanya. Wong-wong seperti ini biasanya dolane kurang atur. Turune kurang, kancane kurang, oke. Kopine wis adem. Oh musim dingin. Oh ini ya wong. Kenapa? Salah meneng bumi. Undang-undangnya wong ngaji ki annadru ila wajil alim fawa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ibadah. Apa sing mau delok malah bokong kuwi. Kalau saya ngaji sama mbak-mbak itu, lokalisasi memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban Bapak WTS? Beruntunglah kami ya Allah melihat saja ibadah. Ndak hokon song ngelonu. Iya. Orang-orang bingung. Istri saya itu orangnya santai, gak pernah marah, pernah marah. Tapi ngamuk cangkemmu. Istri saya itu rela dimadu. Apa? Saya mau dimadu. Sarannya apa bunda? Asalkan apa mau diracun. Medan. Tapi bener, perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Gak tau bu? Ampun. Wanita ini kuat. Sampai ini mbaning, sing iso nunggu tengah wong wedok sing lanang minggir kabeh. Bagaimana mereka tidak kuat? Kekuatan ini betul, ini hebat. Ini senang banget. Beruntunglah saya duduk di sini. di antara para janda yang terhormat. Kuat mong wedok. Coba hari ini dari ratusan ribu orang Indonesia yang ada di Taiwan, berapa ratus ribu jumlah perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Kuat mereka. Hidup walau. Perempuan itu mas, oh, perempuan itu kekuatannya teruji. Bagaimana tidak? Pabrik susu dua dibawa sendiri. Tangguh. Wong lanang ki lemah. Gowo ndok lore sambatan karo meno. Aku ngendino fitness sing patok bojoku. Sing mental bojoku. Hai Beb. Istri saya pesek, tapi saya bangga dengan kepesekannya. Saya bilang sama istri saya, kamu pesek gak usah, gak pede. Kamu pesek harus pede, ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Bila wailau ini rasa gaya, mangkat ke kampung, ini kamu bersyukur. Gaji banyak. Dulu mangkat songkon deso, alah sepatunya ATT. Awak tekan tua. Sandalnya swalu. Bahasa negara duit-duit bawa ya, penampilannya berubah melu-melu wong Taiwan. Tekong omah jibapan negara dicopot kabeh. Lah wong Taiwan sing putih-putih nganggo yuken sing pantes lawak muyung. Tengkak omah tembok-tembok. Biasa melu-melu, dibeda. Lah wong Taiwan mulus-mulus. Isusu panter ini suhu-suhu pantatnya bikin gemeter. Lawamu STNK setengah tuan yang kewer-kewer. Tepuk apa jilbapan om bahasa ini dicopot kabeh. Begitu gajian, bergajian halah cin. Halah-halah. Buahnya status yang mal, ngadem di si anda edian. Buahnya kasih ngol didek kanan, cangkemu biro tak bayar gini. Lalu saya duit-duit, alah-alah-alah. Saya diposting di Facebook, mangan nyamber diri. Maklum tanggal tua, alah-alah-alah. Ketok rupamu kayak kotak infak. Maka pesannya Mbah Mun itu apa? Orang yang baik itu adalah yang tidak berubah baik di kala senang maupun susah. Jadi sebenarnya kalau susah ini pada duit-duit, lah duit-duit pada. Orang ya wae dhewe duwe-duwe langsung unduke dikawati. Aku mbayangke lah bojoku nang kawat cangkeme. Nyipok aku entek cangkemmu. Jangan sekali-kali pakai kawat. Contohnya bojoku ora tau sambat. Sak kesel-kesel kaya ngopo aku njaluk mesti dijatah. Ya bener. Tapi bojoku pinter, Nduk. Kalau capek saya minta, bunda saya minta, aku kesel ya pak, karmu ke biar, karmu ke biar, kalau kesel, prasmanan mawon biar, biar memang buka diri, tutup diri, oke. Langsung aku melebu kamarnya, nyitul jainna orang nyitul nora pena, nyitul kerasa pena, sing ditutup jangan dah. Saya ada kalau bujuk lu bunyi bayang ke bayang-bayang lagi kepilih. Cinta negara, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Iya. Kanjeng Nabi berulang kali ketika masuk dari kota Mekah ke Madinah, apa yang beliau doakan? Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah. Kahubina Mekah au asad, sebagaimana aku mencintai kota Mekah atau bahkan lebih dari itu ya Allah. Jadi cinta negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah orang Arab.

Orang-orang hari ini mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti dengan khilafah. Tunggu disini. Jangan ngomong Indonesia, ini mayoritas banyak orang Jawa. Ngomong dari ujung timur, Banyuwangi, sampai ujung barat, Banten. Kira-kira ada berapa bahasa? Masuk Banyuwangi, Osing. Ada yang bisa Osing? Ada orang Banyuwangi? Osing. Nyebrang titik, Madura. Bahasanya sudah beda lagi. Teman-teman saya di Madura itu banyak. Dan mereka tidak pernah menang lomba TTS. Teka-teki silang. Kenapa? Karena kolomnya mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK. Anak. Orang Madura kurang. Nakanak. Orang Madura itu cerdas, pinter. Tapi kalau jadi polisi biasanya gagal. Kenapa enggak bisa berhitung? Kalau orang Surabaya berhitung. 1, 2. Orang Madura berhitung. 1. Durah. Teman saya banyak. Dulu di Solo itu ada Habib, namanya Habib Anis. Disuari sama orang Madura. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Pripun kabar, Beb? Dijawab sama Habib Anis. Habib, saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang ini? Ini Beb Anis betul-betul wali, Dek. Tahu kalau saya orang Madura, Dek. Ya ngerti wong cangkemmu koyo ngono. Madura. Ke barat lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya mulai kasar titik. Yanco. Pertanyaan saya, apakah danco itu tisuan? Bukan. Danco itu dari bahasa danco. Danco itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya kecil. Itu dulu masuk di sudut-sudut kota Surabaya. Maka begitu ada tank datang, orang-orang Surabaya langsung bengok. Danco, danco, danco. Jadi itu bukan tisuan. Maka kalau ngomong danco sendiri itu boleh, tapi kalau musuhi orang itu nggak boleh. Kowe danco itu nggak boleh. Tapi kalau ngomong danco, kalau saya fasih karena saya tahu-tahu ngerti tajwid, jadi panjang pendeknya pas. Bahkan kalau saya ngomong danco pakai korkolah kubro, danco, korkolah kubro. Gak boleh misi wong ngomong danco. Kalau pengajian gak boleh ngomong danco. Orang pantas pengajian kok ngomong danco. Itu contoh. Contoh. Ke barat lagi ketemu mana? Solo, Jogja. Wonge halus kaya Gus Miftah. Orang ngerti, bujuki lah bodoh sungkem nangis-nangis. Abah kalau ngaturakan sugeng riyadi mbok menawi kalau gak ada kelepatan saking mas saking ucapan salah kasih yang tidak akan kau lo baru tak kau lo masa kau baru tak suka kau satu dia kulo jua nak gumi si samu terapa kak sami abah nangis nangis ketika nangis saya tanya kenapa kamu nangis kain kain dosa bolten bah lama menangis sih kau lo kebida halus bujuku kok kebida udang alhamdulillah. Sing gudangan muga-muga dadi tolak balak panasé geni neraka. Sing lungo ning burike mesti little body, sing digatel kleben body. Kalau saya pas pengajian ditaro mesti hujan. Mereka ya. Muga-muga sing udan rangiyo kadungake. Kelebus. Apa-apa bro, apa-apa. Jangan pulang dulu, nanti kita akan melihat ada 2 orang yang mau mualaf hari ini. Apa, bahkan 3 orang. Lo pakai ijazah, bantuan kamu mandi. Amin. Nah, terus ke dulu pakai yang ini, sebelum break di tengah. Ke barat lagi. Ini loh, kenapa harus Pancasila? Kenapa gak boleh khilafah? Ke barat lagi, ketemu Banyumasan. Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Ada? Nah, bahasanya apa? Blok-untuk, blok-untuk, blok-untuk. Bedanya dengan bahasa Jawa apa? Kalau orang Jawa O, orang apa? Sego dadi sego. Konco dadi kanca. Boto dadi kanca. Tapi rono kantal rono.